Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قرأ فقه jauh-jauh dari Bengkulu rajin belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala fi risalati ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa taqidu annal Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Barakallahu fikum. Syekh Muhammad rahimahullahu taala melanjutkan, aku meyakini bahwa Quran kalamullah, munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan bukan makhluk. Yaqul ma'ali Syekh Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin, lamma kana min usuli wa arkanil iman al-imanu bil kutub allati anzalahu Allahu ala rusulihi li ajli hidayatil ibad wal hukmi bainahum fi ma ikhtalafu fihi wa iqamatil hujjati alaihim. Di antara salah satu prinsip keimanan adalah iman kepada al-kutub yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka para utusan-utusannya. Apa fungsinya, fungsi dari al-kutub tersebut? Pertama, sebagai pencerahan bagi segenap umat manusia. Kedua, sebagai jalan keluar dari problematika yang mereka hadapi. Ketiga, sebagai hujah atas mereka supaya tidak lagi mereka menyatakan ma anzalallahu ala basharin min syai', karena mereka akan mereka dustakan. Tiga fungsi dan hikmah diturunkannya al-kutub. Kama qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Dahulu umat manusia itu keadaannya bersatu padu, kemudian bercerai-berai mereka. Lalu Allah SWT utus ke tengah-tengah mereka para nabi, yang mana mereka memberikan kabar gembira dan peringatan. Tidak cukup sampai di sini, Allah SWT juga menurunkan kepada mereka Alkitab dengan hak. Apa fungsinya? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, sebagai jalan keluar dari problematika yang mereka hadapi. Wa qala ta'ala li nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, dalil-dalil tentang Al-Quran dalam hal ini munazzal, benar-benar diturunkan, bukan buatan manusia, turun. Kata Allah SWT, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nikmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT menurunkan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam Alkitab al-hikmah. Qala al-mufassirun al-hikmah sunnah. Al-Quran wa sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nikmat yang ketiga, mengajarkan kepada engkau yang sebelumnya belum pernah engkau ketahui. Wa qala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala taqul lil kha'inina khusima. Sungguhnya kami menurunkan kepada engkau Alkitab bil haqqi, fungsinya agar engkau menjadikan Alkitab tersebut sebagai penengah, hakim dari yang mereka perselisihkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai engkau menjadi orang-orang yang berkhianat. Wa qala anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. An-Nahl 44. Allah Azza wa Jalla ingatkan kembali kenikmatan yang besar, yaitu Allah Azza wa Jalla menyatakan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, Quran. Apa fungsinya? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, sebagai pencerahan bagi segenap umat manusia. Yang kedua, wala'allahum yatafakkarun, sebagai bahan renungan bagi mereka, bagi kita. Karena yang paling tepat Al-Quran itu diarahkan ke kita masing-masing, konsumsi kita masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam banyak kitabnya. Itu pesan-pesan dari Allah SWT untuk kita. Falamma kana al-Qur'anul munazzalu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam kalamullah ka ghairihi minal kutub ilahiyah. Al-Qur'an sama yang Allah SWT turunkan kepada nabi kita seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Hanya saja ini sebagai penghapus dari kitab-kitab sebelumnya, kitab al-kutub al-ilahiyah. Wa annal imana bidzalika ruknun min arkanil imani sittah, mengimaninya merupakan salah satu rukun-rukun iman yang enam. Wa hadza amrun lam yakhtalif 'alaihi al-muslimun walillahil hamd. Persoalan ini ternyata telah disepakati oleh mereka al-muslimun. Tidak ada khilaf di tengah-tengah mereka. Walakin nabatat nabitatun ba'da inqita'il qurunil mufaddalah 'ala yadil Ja'd bin Dirham alladhi talaqqa 'aqidatahu 'anil yahud. Setelah itu muncul pemikiran baru, pemikiran yang sesat, setelah berlalunya generasi terbaik umat ini. Siapa yang membawa pemikiran yang nyeleneh itu? Tidak lain dan tidak bukan dikampanyekan, dilaris maniskan oleh Ja'd ibn Dirham, di mana dia mengambil talaki pemikiran-pemikirannya, itikad-itikadnya dari mereka Yahud. Taqul innal Qur'ana makhluqun, kata dia, Quran itu makhluk. Anna Allah la yatakallam ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah SWT sama sekali tidak yatakallam, berbicara. Maha tinggi Allah SWT, setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Besar kalam yang mereka ucapkan, dan itu adalah dusta. Wa inna ma idhafatul kalam ilaihi idhafatun majaziyah. Jadi penyandaran kalam kepadanya itu majas, kata mereka. Kenapa majas? Li'annahu khalaqal kalama fi ghairi, sebab ia menciptakan kalam pada selainnya. Fa khalaqahu Allah fi Lauhil Mahfuz au fi Jibril au fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Allah ciptakan pada selainnya. Ada di Lauh Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz. Wa fi Jibril, dibawa oleh beliau. Wa fi Muhammad, disampaikan oleh beliau. Sehingga majas, kata mereka. Wa ya subhanallah, kaifa yudafu al-kalam ila ghairi ma man takallama bih? Al-uqulu la tuqirru hadha. Fa hadha muhalun fil uqul. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata pemikiran di atas tidak bisa dinalar, ya, tidak bisa masuk akal. Menyandarkan kalam, ya, kepada selain yang berbicara. Saya bicara di sini. Saya yang bicara, bukan saya. Itu siapa? Jin, setan, mustahil. Ini mereka. Gharduhum min dzalik an yubtilul ihtijaj bil Quran. Maksud dan tujuan mereka terbesar, mereka menginginkan untuk menghapus, menggugurkan ihtijaj bil Quran. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wa yaqulu laisa indan nasi kalamun lillahi azza wa jal. Ya. Juga mereka gemar mengkampanyekan demikian, melaris-meniskan dagangan mereka di tengah-tengah manusia. Ya, indan nas tidak ada kalam lillahi azza wa jal. Al-Qur'anul ladzi huwa awwalul adillah, padahal Al-Qur'an merupakan dalil pertama. Fa awwalul adillatil Qur'an tsumma sunnah tsumma ijma' tsumma qiyas. Ya, urutan dalil pertama Al-Qur'an. Ya. Kedua sunnah. Ya. As-sahihah. Setelahnya baru diikat as-sahihah, sunnah, sahihah, ijma', tidak mungkin umat ini ijma' di atas dolalah, la tujtami ummati 'ala dolalah. Dan yang ketiga, yang keempat qiyas, qiyas sahih. Nah. Billahi taufik wal hidayah. Al-Qur'an pertama. Dua sunnah. Ketiga ijma', yang keempat al-qiyas. Apa itu qiyas? Sufyan. Sorry. Raddul far'i gini tuh ilal asl. Terus fil hukmi li illatin tajma'uhuma. Pembagiannya ada berapa? Salah satu. Yang pertama, qiyasul illah. Yang kedua, qiyasul adillah. Yang ketiga, qiyas syabah. Nah, barakallahu fikum. Qiyas. Raddul far ilal asl fil hukmi di illatin tajma'uhuma. Diikat dengan sahih, qiyas sahih. Ijma tidak mungkin umat ini sepakat di atas dolalah. Kemudian sunnah ahadith juga diikat dengan as-sahihah. Karenanya para a'immatuna di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah mengarang sekian kutub silsilah ahadith as-sahihah. Silsilah ahadith al-dha'ifah. Silsilah ahadith al-maudhu'ah. Kalau Quran tidak ada. Karena jelas. Tapi kalau sunnah, lafadznya dari Rasul, banyak yang memasukkan. Banyak yang membuat-buat. Al-Quran tidak mungkin. Fa'idha qil innahu laysa lillahi kalamun bainan nas, bimada yastatilun nas. Kalau tidak ada kalam, Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah mereka, dengan apa mereka akan mendapatkan pencerahan? Ya. Tidak ada pilihan lagi kecuali ara'ur rijal. Ya. Pencerahan mereka adalah ara'ur rijal. Qala Plato, wa qala Aristotle, wa qala para filsafat Yunani. Nah. Idza abtalul asl al-awwal batalat baqiyatul usul. Ya. Jika mereka ingin menggugurkan dasar pertama, sumber pertama, berarti prinsip-prinsip yang lain akan sirna. Wa bihadza yuqta 'ala al-islam bi hadhihi tariqah. Islam akan hancur. Dan ini yang mereka inginkan. Wa syubhatuhum yaqulun nunazzihu Allah min annahu yatakallam. Syubhat mereka, kami ingin tanzih. Ya, mentanzih. Ini sudah sering kita lewati. Ya, maksud dan tujuan mereka baik. Ya, tanzih. Sama mereka-mereka yang mengingkari Ar-Rahman alal arsyistawa. Inginnya apa? Tanzih. Tapi siapa manusia yang paling pandai mentanzih, yang paling takut, yang paling bertakwa, ya, manusia yang paling baik ibadahnya, kalau bukan Rasul, ya. Beliau yukir tentang jariah. Aynallah fissama atiga fa'inna mu'mina. Ditentukan makanya tempat keberadaan. Sementara mereka enggak. Nunazzilullah, ya, minal makan. Sama dalam bab ini. Kalau kita teliti, ternyata mereka sama. Inginnya tanzih. Li'annahu la wasofnahu bi'annahu yatakallam syabbahnahu bil khalqi. Ini mereka. Kalau kita tetapkan al-kalam bila yang zuwajalah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita berbicara Allah yatakallam. Berarti sama. Apa jawaban al-sunnah? Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samian. Jawaban mereka. Dan yang terakhir, qul mutu bi ghaizikum la nabtaghil jahilin. Silakan kalian mati dengan kemarahan kalian. Kita tidak ingin menjadi orang jahil. Fa nahnu nunazzihu Allah an dzalik. Ini kata mereka. Tanzih. Faja'u min tariqin min tariqi tanzihi bi za'mihim. Wa fil haqiqati annahum farru min at-tashbihi alladhi za'amuhu ila tashbihin aqbah. Kalau diteliti lebih lanjut, ternyata hakikat yang sesungguhnya mereka itu lari menjauh dari tashbih kepada tashbih yang lebih mengerikan. Fa idza nafau anhul kalam li alla yushabbah bil mutakallimin minal khalqi faqad syabbahuhu bil jamadati allati la tanṭiq wa hadha naqsun a'zam. Ini tashbih yang mengerikan, ya. Pada ujungnya, ya, mereka mentashbih Allah azza wa jalla na'udzubillahi min dzalik dengan jamadat. Barakallahu fikum. Benda-benda yang jamadat, mati, ya, bisu. Walidzalika hakama a'immatu ahli sunnati bi kufil jahmiyah. Dari sini imam-imam ahli sunnah menjatuhkan hukum kafir terhadap mereka, para jahmiyah. Qala al-Imam Ibn Qayyim wa laqad taqallada kufruhum khamsuna fi ashrin min al-ulama'i fil buldani khamsuna fi ashrah, ya, yakni khamsumia alim hakamu bi kufil jahmiyah. Khamsun 50 fi ashrah, ya, 50 dikali 10 berapa? Khamsumia, 500 alim ulama menjatuhkan vonis hukum kafir kepada mereka, kelompok Jahmiyah, karena mereka mengingkari sifat al-kalam lillahi azza wa jalla, yang mana itu sifat dzatiyah Allah azza wa jalla dan juga sekaligus sifat af'alnya dua. Nah. Li'annahum nafau kalamullah subhanahu wa lidzalika Khalid ibn Abdullah al-Qasri qatala al-Jad ibn Dirham li ajli hadhil mas'alah. Dari persoalan ini, ya, Khalid ibn Abdullah al-Qasri menyembelih Ja'd ibn Dirham fi yaumi Idul Adha, di hari raya Idul Adha. Faqal ayyuhan nas dahu taqabbalallahu tuhayakum fa inni mutahin bil Ja'd ibn Dirham. Dengan tegas dia berdiri dan berpidato di tengah-tengah manusia, ya, berkorbanlah kalian, semoga Allah azza wa jalla menerima kurban kalian. Sungguh aku telah, ya, berkurban. Artinya menyembelih mutahin, ya, menyembelih Ja'd Dirham. Fa inna uzama annallaha lam yukallim Musa takliman. Karena dia memiliki i'tiqad bahwa Allah azza wa jalla sama sekali tidak mengajak bicara kepada Nabi Musa. Wa lam yattakhid Ibrahim khalilan. juga tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Thumma nazala wa dhabahahu tahtal minbar fi mashhadin minal ulama'i wal muslimin wa syakaruhu ala dhalik. Setelah berpidato, dia turun dan menyembelih Ja'ad dirham, disaksikan oleh mereka para ulama dan segenap kaum muslimin, sehingga mereka berterima kasih atas perbuatan tersebut. Walihada qala al-imam Ibn Qayyim, wali ajli dha duha bi ja'din khalidul qasriyu yawma dhabahil qurbani idh qala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musal kalimat dari syakaral tuhiyyati kullu sahibi sunnatin lillahi taruka min akhi qurbani. Tiga bait yang disebutkan dengannya Khalid Qasri menyembelih Ja'ad dirham di hari raya kurban karena dia memiliki ideologi Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan tidak mengajak berbicara kepada Nabi Musa dari jarak dekat. Setiap mereka yang senang cinta dengan sunnah, berterima kasih dari perbuatan di atas, alangkah baiknya kurban yang dipersembahkan tersebut. Yaqul hafizallah walamma qutil al-Ja'd ibn Dirham ja'a min ba'di al-Jam Sufan. Mati satu tumbuh seribu. Itu ideologi. Orangnya mati tewas. Tapi likuli qaumin waris, mesti ada. Mesti diwariskan itu. Siapa yang melanjutkan? Jahm bin Sufwan. Pendiri Jahmiyah. Fatabanna maqalatahul khabithah. Dia pun melandasi, mendasari sekian ucapan-ucapan yang khabithah, dijadikan sebagai dasar pemikiran mereka. Faqatalahul Amir Salam ibn Ahwaz, hingga ujungnya tewas di hadapan Al-Amir Salam ibn Ahwaz. Wa hakadha kana wulat umuril muslimin yaktuluna zanatiqata himayatan lil aqidah. Demikianlah keadaan dan kondisi wulatul umur, para pemimpin umara, di mana mereka benar-benar membasmi, benar-benar mengeksekusi para zindiq. Itu mereka lakukan dalam rangka himayatan lil aqidah, demi menjaga kemurnian aqidah Islamiyah. Karenanya doa yang paling penting untuk kita panjatkan kepada Allah SWT adalah doa kepada mereka wulatul umur. Karena mereka yang memiliki wewenang. Kita sebagai rakyat tidak memiliki wewenang. Mungkin suara kita menggelegar di mimbar ini. Ya ayuhan nas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amri syaitan fastanibu. Menggelegar di mimbar atau di muhadarah atau di mana yang lainnya. Setelah itu turun, pulang ke rumah, ternyata masih banyak praktek-praktek seperti itu. Khamar, maisir, ansab, jis. Bedanya dengan mereka ulatul umur, tinggal ambil kontaknya, nyalakan mobilnya, patroli selesai, tutup. Pilih itu, tidak perlu apa otot yang keras. Itu perbedaannya. Billahi taufik wal hidayah. Itu ulatul umur muslimin. Dan ini aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Doa'uhum li ulatil umur. Doa mereka kepada para pemimpin, pemimpin umat Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtulu. Wewenangnya siapa? Umar. Bunuh mereka yang murtad. Wa qala ni sallatu wassalam la yahillu dam imri muslimin illa bi hadzalas as-sayyibu zani wa nafsu bi nafs wa tarik li dinihi al-mufariq lil jamaah. Ini yang halal. Tiga golongan, as-sayyib, al-mutazawwij, bin zani, dan kisos, dan mereka yang ketiga yang murtad, memecah belah jamaah. Fakanu yaqtuluna az-zanatiqah wa yurihuna al-muslimin min syarrihim. Mereka al-umara benar-benar menaruh perhatian lebih dalam persoalan ini. Agar kaum muslimin sejenaklah bisa bernafas, bisa istirahat, bisa lega di rumah-rumah mereka, tidak terganggu oleh mereka zanadiyaqah. Nah, juga himayatanil aqidati allati hiya tururiyatul ula min tururiyatil khams allati tajibul muhafazatu alaih. Juga yang berikutnya sebagai bentuk penjagaan terhadap aqidah. Nah, barakallahu fikum, yang lurus, yang masih murni. Dan ini merupakan hal yang darurat, termasuk daruriyatul khams, lima hal yang sifatnya darurat untuk dijaga. Fahadha aslu mansha hadhil maqalatil khabithah. Inilah cikal bakalnya dari ucapan-ucapan yang keji. Suma warasaha anhul mu'tazilah. Setelah mereka punah, habis disikat oleh ulatul umur, para zindiq, ternyata dilanjutkan lagi. Diperjuangkan kembali akidah mereka oleh Mu'tazilah wal Ja'fariyah minasyiah. Ja'fariyah dari kalangan Syiah, yaquluna bihadzihil maqalah. Sama, mereka ternyata juga memiliki ideologi yang seperti ini. Li'annahum tatamal tatalal mazu. Barakallahu fikum. Nah. Alal mu'tazilati fa akhadhuha anhum. Mereka berguru di hadapan Mu'tazilah dan mengambil ilmu dari mereka. Wa syi'ah Zaidiyah wal Ibautiyah yarawna hadzal ra'ya wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana makhluqun. Demikian pula Syi'ah Az-Zaidiyah wal Ibautiyah sama. Mereka memiliki ideologi yang seperti ini. Wa annahu laisa kalamullah. Kullu hadza warasuhu anil Jahmiyah. Seluruhnya mereka ambil dari mana? Jahmiyah. Wa hadza mudawwanun fi aqaidihim allati yadrusuna al-an. Ini jelas-jelas ada, tercatat, barakallahu fikum, di dalam akidah mereka yang mereka pelajari sekarang. Ja'atil asy'irah fa'atau biqaulin gharibin fi hadhil mas'alah. Ternyata tidak berhenti sampai di sini, muncul berikutnya asy'irah, di mana imamnya telah bertobat, telah rujuk ke mazhab ahlu sunnati wal jamaah, al-imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dan itu beliau jelaskan sendiri. Nah, dalam Ibanatul Kubra, surahah al-aqidat al-imam Ahmad bin Hanbal, aqidat ahlu sunnah. Mereka yang masih membebek, yang masih taklid, sementara beliau berlepas diri dari mereka, memunculkan qaulun gharib, pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh. Lahuwa ma'al Jahmiyah wa lahuwa ma'ahli sunnah. Ideologi yang tidak condong kepada Jahmiyah juga tidak mendukung ahlu sunnah. Apa kata mereka? Al-kalam huwal ma'na al-qa'imu bin nafsil ilahiyah. Kalam itu adalah makna yang terwujud dalam jiwa ilahiyah. Barakallahu fikum. Wa amma hadzal Qur'an wal kalam alladhi nazala 'ala ar-rusul fa innama huwa ibaratun aw hikayatun an kalamillah. Mereka menanggapi Al-Qur'an yang ada pada tangan kita ini masing-masing di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menyatakan itu adalah ibarat wa hikayah, sekedar ungkapan dan hikayat dari Allah Azza. Fahuwa ay Al-Qur'an alladhi ma'ana makhluqun. Jadi Al-Qur'an yang kita baca ini adalah makhluk. Li'anna wa'abbara bihi Muhammadun au Jibril anil an kalamillahi azza wajalla. Sebab diungkapkan, ditakbirkan, diterjemahkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Allahu la yatakallam. Allah azza wajalla sama sekali la yatakallam. Wa inna makalamhu ma'nan qa'imun bi nafsihi yu'abbar anhu ar-rasul. Kalamnya itu ya kalam nafsani, ini kata mereka. Kalam nafsani. Nah, kalam ya yang ada di jiwa. Ada pada Allah Zujan yang kemudian diterjemahkan, ditakbir, diungkapkan oleh mereka para rasul. Fahum jama'u mutanaqilat. Lam yaqul bihi ahadun ghairahu. Mereka benar-benar menghimpun sekian mutanaqilat, bentrokan-bentrokan, hal-hal yang saling berbenturan satu dengan lain, yang seorang pun tak pernah menyatakan itu kecuali mereka. Faja'alul Qur'ana ba'dahu ghairu makhluq wa huwa al-ma'na an-nafsi wal fadhu makhluqah. Al-Qur'an mereka klaim sebagiannya bukan makhluk, yaitu kalam nafsani. Tapi lafadznya makhluk. Fa hadzal Qur'an alladhi ma'ana al-an laysa huwa kalamullah. Al-Qur'an ini bukan kalamullah menurut ideologi mereka. Syair. Inna ma huwa kalamu Muhammadin au Jibril wa huwa makhluq. Itu adalah kalamnya Muhammad atau Jibril dan mereka adalah makhluk. Au anna Jibril akhadhahu min al-lawhil mahfuz atau Jibril mengambilnya dari Lauhil Mahfuz. Fa huwa laysa kalamullah. Tentu bukan kalamullah. Wa innama huwa hikayatun an kalamillah. Ya. Yang benar kata mereka itu adalah hikayat. Ya. Dari kalamullah. Au ibaratun an kalamillah. Atau ungkapan dari kalamullah SWT. Ibarah hadza qaulul asyairah. Ini ideologinya siapa? Asyairah. Wa hikayah hadza qaulul maturidiyah. Ideologinya siapa? Ideologinya maturidiyah. Wa kulluhum yaqulun, seluruhnya mereka menyatakan huwa laisa kalamullah. Intinya ini, Al-Qur'an bukan kalamullah. Li anna kalamullah wal ma'na al-qa'im bi nafsi faqat. Ini kata mereka. Barakallahu fikum. Kalamullah itu ya suara dalam jiwanya. Kalau kita suara hati kita. Nah, bisikan kita, kalam nafsan. Nah, ditegaskan barakallahu fikum dengan Al-Khaliq. Wa ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Mutanaqidat. Nah. Mutanaqidat. Ucapan mereka ideologinya berbenturan satu dengan yang lain. Nah. Barakallahu fikum. Fal Qur'an ba'dahu ilahi wa ba'dahu basyari. Kata mereka Al-Quran itu sebagiannya ya ilahi ya, dan sebagiannya lagi basyari. Mithlu maqalatin Nasara fi Isa, seperti ucapan Nasara terhadap Isa. Ittahadal lahut bin nasut fa Isa ba'duhu min Allah wa ba'duhu makhluk. Kata mereka Isa sebagiannya dari Allah SWT, sebagiannya makhluk. Fakadhalika qawlul asyairah yushbihu qawl an-Nasara fil Masih. Ideologinya mereka Asy'ariyah mirip dengan ucapan An-Nasara di hadapan Al-Masih. Ba'du makhluqun wa ba'du ghairu makhluq. Tanaqudat wal iyadu billah. Sebagainya makhluk, sebagainya bukan makhluk. Ini berbenturan antara satu dengan yang lain. Yaqul hafizahullahu ta'ala amma man iltazama bil haqqi fa huwa walillahil hamdu ala bayyinatin wa ala basiratin. Adapun mereka-mereka yang komitmen di atas al-haq, segala puji hanya milik Allah Subhanahuwataala. Mereka benar-benar dibimbing di atas ilmu. Wahlu sunnati wal jamaah mazalu yaqulun al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Ahlu sunnati wal jamaah dari setiap generasi ke generasi berikutnya terus mereka perjuangkan akidah mereka di tengah-tengah umat bahwa Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Turun dari Allah SWT dan kepadanya lah dikembalikan. Wamtuhina ahlu sunnati minal mu'tazilati ala yadil ma'mun fi hadhil mas'alah. Karena ahlu sunnah selalu komitmen di atas akidahnya, mereka benar-benar dicoba dan diuji melalui al-ma'mun dalam persoalan ini. Wa uzibal imam Ahmad inda hadhil mas'alah. Imam Ahmad disiksa karena persoalan ini. Al-Ma'mun yuridu an yulzam annas bi aqidatil Mu'tazilah fil Qur'an wa annahu makhluk. Ya. Al-Ma'mun ingin mengajak masyarakatnya, ya, rakyatnya, ya, agar mereka menganut aqidah Mu'tazilah. Apa aqidah mereka? Al-Qur'an itu makhluk. Wa ahlu sunnati abu wa rafadhu. Sementara ahlu sunnah melawannya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ini ditentang oleh mereka ahlu sunnah. Karena perintahnya maksiat. Abu wa rafadhu. Wa fi muqaddimatihim al-imam Ahmad. Contoh dalam persoalan ini al-imam Ahmad bin Hanbal. Karenanya dikenal dengan mihnatul imam Ahmad. Disyarah oleh sekian para ulama. Ujian yang menimpa imam kita, imam ahlu sunnah, al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Abau an yakulu wa an yakhtau lihadil maqalatil khabithah. Tentu mereka melawan. Dari ajakan yang menyimpang, yang menyelisihi akidah sahihah. Fasabbatahumullahu alal iman. Allah kuatkan mereka ahlu sunnah di atas keimanan. Wa khadalallahu al-mu'tazilah wa man nahanahwahum wa lam yahsulu ala ta'ilin illa al-fatihata wa nakasah wal iyadzu billah. Kemudian pada ujung-ujungnya Allah azza wa jalla hinakan mereka al-mu'tazilah dan yang mengikuti memperjuangkan manhajnya mereka, akidahnya mereka. Mereka sama sekali keliling ke sana, keliling ke sini, mengkampanyekan akidahnya. Mengajak umat untuk memiliki ideologi dan berpikiran dengan pemikiran Al-Mu'tazilah. Kampanye mereka ternyata tidak ada sambutan dari masyarakat. Kecuali hanya sekedar citra buruk. Ya, yang semakin merajalela di tengah-tengah mereka. Dan kegagalan. Wal-iyadzubillah. Hibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu li ahli sunnati wal jamaah. Sekalipun meskipun perjuangan mereka di tengah-tengahnya harus babak belur. Nah. Meskipun mereka para ahlu bid'ah sukses menguasai sekian wilayah. Nah, ahlu sunnah tertindas. Nah. Ingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala qarib. Wa mal asif. Anna ba'dul kutab yaqulun. Sangat menyedihkan, ya, sebagian kutab, kalau kita terjemahkan para penulis yang gemar menulis, ya, sekretaris dan yang semisalnya, entah itu melalui medsos kalau zaman kita atau media cetak dan yang lainnya. Ternyata mereka komentar. Bisa kita komen. Ya, dalam persoalan ini. Apa komentar mereka? Mas'alatul qawli bi khalqil Qur'an au adam khalqihi mas'alatun la ta'ila tahtaha. Komennya ngawur. Ya. Wa ya laitahu sakat. Andaikan mereka diam. Barakallahu fikum. Persoalan Al-Qur'an ini makhluk atau tidaknya itu enggak ada faedahnya. mengerikan. Wala tahtaj ila inqisam, enggak perlulah bercerai-berai, permusuhan. Manis, ya. Kita satu aja, bersatu. Barakallahu fiik. Ini enggak ada faedahnya. Ini kutab, ya, kutab. Iyadan billah, ya. Mayalfidhu min qawlin illa latihi raqibnati. Wal Imam Ahmad mukhti' inda mamtana. Komen berikutnya, Imam Ahmad itu salah, keliru ketika tidak mau menerima ajakan makmun. Ketika beliau menolak. Salah itu. Enggak benar. Aw hadhihi umurun sia-sia. Ya. Komen lagi. Ini masalah politis. Hum azzabul Imam Ahmad. Laisa min ajli mauqifihi min al-qaul bi khaliq al-Qur'an. Mereka menyiksa Imam Ahmad bukan karena masalah ini. Sudahlah, enggak perlulah diperbincangkan. Kita bersatu, enggak ada iftiraq. La ta'ila tahtaha, kata mereka. Kutab ini. Barakallahu fikum. Ini masalah politis. Talazabuhu li'annahum yakhafuna an yanqalib an yuqalliba an-nas 'alaihim. Mereka menyiksa Imam Ahmad karena mereka khawatir, takut kalau manusia itu berbalik kepadanya. Fahadhi mas'alatun sia-sia. Ini urusan politis. Ya. Barakallahu fikum. Hakadha yaqul ha'ulail kuttab al-juhal awil mu'ridun mughridun wa yaqulun mas'alatul qawli bi khalqil Qur'an la tastahiqu kullu hadha. Nah. Ini komennya mereka. Para kutab, juhal, ya, yang membiu, ya, persoalan ini enggak ada faedahnya. Hakadha yaqulun, ini komen mereka. Di annahum imma juhalun lam yudrikul khatar. Mereka ada banyak kemungkinan jahil yang tidak mengetahui akibat dibalik itu semua, menggampang-gampangkan persoalan ini. Wa imma annahum mughridun mu'tazilah, atau mereka sedang membiu kepada mu'tazilah. Wa yuriduna an tamurra hadhil mas'alah 'alan nas. Ya. Ya, inginnya menganggap biasalah persoalan ini di tengah manusia, tidak perlulah diperbincangkan. Wa yuqal la tastahiqu kullu hadhihi al-jabal jalabah. Wa hadha mawjud al-an fi kitabatihim fi as-suhuf wa fil mu'allafat. Ya, kata mereka tidak perlu, ya, menaruh perhatian khusus dalam persoalan ini. Ya, perhatian serius dalam persoalan ini, dan ini semua ada di dalam, ya, karya tulis mereka, media cetak mereka. Billahi taufik wal hidayah. Bihadzal qadri kifayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.